kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sekulai kekacan, kapan kita tanam dekat dengan gerawi ringan warni terbarengan. Dan kisawang doyan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebule kekacan. Kapan kita tanam dekat dengan gerawi ringan larni terbebarengan. Dan kisawang doyan lagi kasmaran. Teman rasa pacar.